Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fa qala al-imam Ahmad rahimahullahu ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu ila akhirih ingkaru minhu lidzalika wa annahu yu'awwilu ila zaihil qulubi alladhi yakunu bihil mar'u kafiran wa qad ammatil balwa bihadzal munkari fa khususan mimma yantasibu ilal ilmi asabul habaila fis siddi anil ahdi bil kitabi was sunnati wasaddun nasa an mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimi amrihi wa nahyihi fa min dhalika qawluhum la yastadillu bil kitabi was sunnati illa al mujtahidu wal ijtihadu qad inqata'a wa yaqulu hadha alladhi qalladtuhu a'lamu minka bil hadisi wa binasihihi wa mansukhihi wa nahwi dhalika minal aqwali allati ghayatuha tarku mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiku 'anil hawa wal i'timadu 'ala qawlin min may yajuzu 'alaihi al khata'a wa ghairuhu minal a'immati yukhalifuhu wa yamna'u qawlahu bidalilin fama min imamin illa walladhi ma'ahu ba'dul ulama'i ba'dul ilmi la kulluhu fal wajibu ala kulli mukallafin idza balaghahu ad-dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulihi wa fahima makna dhalika ay yantahiya ilaihi wa ya'mala bihi wa in khalafahu man khalafahu kama qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun wa qala ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun fa qad taqaddama hikayatul ijma'i 'ala dhalika wa bayanu anna al muqallida laysa min ahli al ilmi fa qad haqa aidan abu umar ibn abdul barri wa ghairuhu al ijma'a 'ala dhalika. Baik, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ini lanjutan ya, masih yang kemarin terkait perkataan Imam Ahmad. Ya, aku heran terhadap suatu kaum yang mereka araful isnad. Jadi orang-orang yang dianggap aneh oleh Imam Ahmad ini ialah para mustahidun, ahli hadis, yang tahu isnad, yang tahu sanad. Ya, jadi perkataan Imam Ahmad ini enggak layak dialamatkan kepada kita. Kita enggak tahu sanad. Kita tahu keabsahan hadis berdasarkan taklid. Ya enggak? Iya. Disahihkan oleh Imam Fulan, oleh Syekh Fulan, ya kita ikut. Ternyata apa yang disahihkan oleh Syekh Fulan dan Imam Fulan didhaifkan oleh Syekh ulama Fulan yang lain. Nah, kita bingung di situ, ya enggak? Ah, tabarakallah. Fa qaulul Imam Ahmad, maka perkataan Imam Ahmad, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah. Aku heran terhadap suatu kaum yang mereka tahu sanad dan kesahihannya ila akhir. Namun mereka malah condong kepada pendapat Sufyan ats-Tsauri sebagai acuannya. Ya. Taib. Ila akhir ingkarun minhu lidzalik. Ini adalah bentuk pengingkaran Imam Ahmad ya terkait hal ini. Wa annahu ya'ulu ila zailil qulubi alladhi yakunu bihi al-mar'u kafiran. Taib, dan hal ini akan mengakibatkan yaulu, ya akan mengakibatkan kepada zaigil qulub, ya adanya penyimpangan kolbu, yang dengannya seorang hamba bisa jadi nanti, ya ujung-ujungnya ia dan bila kafiran, dia bisa kafir, ya waqad amnatil balwa bihadzal munkar khususan. Taib. Ya, dan ini telah umumnya. Ya, kemungkaran ini khususan terlebih khusus mimman yantasibu ilal ilmi. Ya, terlebih khusus bagi kalangan orang-orang yang menisbatkan diri pada ilmu, nasabu al-habaila fi saddi anil akhdi bil kitabi was sunnah. Ya. Taib. Dan mereka ini membendangkan tali habail, hablun. Ya, untuk menghalangi manusia mengambil ilmu dari Quran dan Sunnah. Wasaddun nasa, dan mereka menghalangi manusia an mutaba'ati rasul, dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimi amrihi wa nahi, dan mengagungkan perintah dan larangan beliau. Wa min dzalika qauluhum, di antaranya ialah ucapan mereka, la yastadillu bil kitabi was sunnah illal mustahidu wal mustahidu qad inqata'a, tidak dapat berdalil dengan Quran dan Sunnah kecuali mustahid, dan mustahid telah putus. Nah, ini memang benar ya, cuman mustahid ada tingkatannya. Ada 7 sampai 8 mustahid. Ada mustahid mutlak mustaqil. Ya, ada mustahid tarjih. Nah. Itu memang demikian, tapi mustahid tidak putus, tidak inqata'a. Ya, walaupun ada juga ulama yang mengatakan terah terputus. Memang betul ada ulama yang mengatakan. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Walau pintu ijtihad tetap ada, tetapi yang dikatakan mustahid mutlak itu sampai ada ulama yang mengatakan telah terputus, itu memang ada. Wa yaqulu, dan dia mengatakan hadzal ladzi qalattuhu a'lamu minka. Ini orang yang aku taklid kepadanya, dia lebih berilmu daripada engkau, bil hadis wa binasikhihi wa mansukhihi, tentang hadis dan nasikh mansukhnya, wa nahwi dzalika minal aqwal, dan ucapan-ucapan yang lainnya, allati ghayatuha tarku mutaba'ati rasul, yang tujuannya ialah endingnya meninggalkan ittiba' kepada rasul, allazi la yantiqu 'anil hawa, yang rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya, wal i'timadu 'ala qawli man yajuzu 'alaihi al-khata', dan malah bersandar kepada perkataan seorang yang bisa jadi dia salah. Wa ghairuhu minal a'immah ya yukhalifu wa yamna'u qawlahu bid-dalil. Ya, dan imam-imam yang lainnya ternyata menyelisihinya ya, dan mencegah atau menolak perkataannya dengan dalil. Fama min imamin illa walladhi ma'ahu ba'dul ilmi la kulluhu. Ya, karena ma min imamin, tidak ada seorang imam pun illa, melainkan walladhi ma'ahu ba'dul ilmi, melainkan yang ada pada imam tersebut sebagian ilmu aja, tidak semua ilmu. Ya, fal wajib, maka yang wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap hamba yang mukallaf ya, yang dibebani oleh syariat ini, idza balaghahu ad-dalilu min kitabillahi was-sunnati rasulih, jika telah sampai padanya dalil dari Quran dan Sunnah, wa fahima makna dzalik, perhatikan ini dobitnya, dan dia memahami makna hadis tersebut ya, hadis ayat atau memahami ayat tersebut, berarti kalau untuk memahami ayat perlu tafsir ya, untuk memahami hadis perlu syarah dari ulama, ayyan tahya ilaihi wa ya'mal bih, dia mesti berhenti di situ. Ya, dia mesti yantahi di situ. Ya, dan mengamalkan. Ya, barakallahu fikum. Paham enggak di sini? Ya. Wa in khalafahu man khalafahu. Walaupun ada orang yang menyelisihinya. Ya, walaupun yang menyelisihinya ini adalah orang-orang yang menyelisihinya, gitu. Paham enggak di sini? Walaupun ada yang menyelisihinya. Ini bahasa dari wa in khalafahu man khalafahu. Jadi man itu isim mausul. Ya, mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il dari khalafahu. Khalafa. Haknya itu maf'ul bih. Ya, jadi man khalafahu, orang yang menyelisihnya, khalafahu, telah menyelisihi hal tersebut. Nah, paham enggak sini? Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan pada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpinnya. Qalilam ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Ya. Dan apakah enggak cukup bagi mereka bahwasanya kami Allah telah menurunkan kepada kalian di Alkitab Quran, sedang dia Al-Quran itu yutla 'alaihim, dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra lil qaumi yu'minun. Ya, sesungguhnya yang itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Waqad taqaddama hikayatul ijma', dan telah berlalu ya hikayat riwayat tentang ijma' ala dalik mengenai hal ini, wa bayanu dan penjelasan annal muqalida laisa min ahli ilmi. Bahwasanya yang namanya muqallid bukan ahli ilmu. Ya, tabarakallahu fik. Ya, dan perhatikan ya ikhwah, manusia kata para salaf itu terbagi dua, muqallid dan mustahid. Mustahid dengan 7 atau 8 tingkatannya. Selain dari itu muqallid, enggak ada yang namanya muttabi. Muttabi itu bagian dari muqallid. Ya. Para salaf tuh enggak kenal istilah ittiba muttabi itu dari Ibnu Qayyim. Artinya sebelum zaman Ibnu Qayyim, zaman salaf cuma 2. Muqallid dan mustahid. Dan yang hakikat muttabi muqallid karena dia bukan mustahid. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Waqad haqa. Waqad haqa aidan Abu Umar. Ya, dan juga yang menghikayatkan hal ini adalah Abu Umar Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu, dan selainnya al-ijma' ala dalik, mengenai ijma' akan hal ini. Ya. Ini Ibnu Abdul Bar mengatakannya di Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Ya, na'am, tafadhal. Paswari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, qultu wala yukhalifu fi dhalika illa juhalul muqallidati li jahlihim bil kitabi was sunnati wa ragbatihim anhuma wa haula'i wa in anhuma apa anha anhuma terus wa haula'i in dhannu annahum ittaba'ul a'immata fa innahum fil haqiqati qad khalafuhum wattaba'u ghayra sabilihim kama qaddamna min qawli Malikin wa Syafi'i wa Ahmad lakin fil kalami Ahmad rahimahullah fi kalami bukan fil kalam fi kalami Ahmad rahimahullah isyaratun ila anna taqlida qabla bulughil hujjati la yudhammu wa innama yunkaru ala man balagathu al hujjatu wa khalafaha liqawli imamin minal a'immati wa dhalika innama nasya'a anil i'radi an tadabburi kitabillahi wa sunnati rasulihi wal iqbali ala kutubin min ta'akhurin kutubi man ta'akhara wal istighna'i biha anil wahyaini wa hadha yushbihu ma waqa'a min ahlil kitabi alladhina qala Allahu fihim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi kama sayati bayanu dhalika fi hadithi Adi bin Hatimin. Baik. Qultu wa maka aku katakan kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan la yukhalifu dhalika illa juhalul muqallidati. Ya. Enggak ada yang menyelisih hal ini kecuali orang-orang bodoh ya, muqallid. Lijahlihim karena kebodohan mereka bil kitab was sunnati akan Quran dan sunnah wa raghbatihim anha atau anhuma. Ya. Kalau raghbah an raghiban berarti enggak suka. Ya. Kalau raghiba fi berarti suka. Berarti wa raghbatihim anha atau anhuma dan karena ketidaksukaan mereka kepada Quran dan sunnah. Ini lawazimnya ya. Ya lazimul qaulnya, konsekuensinya. Kalau konsekuensi seperti ini enggak suka sama Quran dan sunnah ya kufur. Nah, tapi kan enggak lazimul qaul laisa bil qaul gitu kan? Ya, konsekuensi sebuah ucapan itu bukanlah dianggap sebagai ya, pendapat itu sendiri. Itu cuman lawazim. Ya, kalau lawazimnya seperti ini kita menghukumi orang atas lawazim ya kufur semua dong. Seperti ini dan tidak demikian. Wa haula'i wa in dhannu annahum qad ittaba'u al-a'immata dan mereka walaupun mereka menyangka mereka mengikuti para imam fa innahum fil haqiqati qad khalafuhum namun mereka hakikatnya menyelisih para imam wa tabau ghaira sabili dan mengikuti jalan selain para imam kama qaddamna min qawli Malikin wa Syafi'i wa Ahmad sebagaimana kami telah ya, terangkan di depan mengenai ucapan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Lakin fi kalami Ahmad, namun di ucapan Imam Ahmad ini isyaratun, terdapat isyarat an ila anna taqlida qabla bulughil hujjah la yudhammu. Bahwasanya taklid sebelum sampainya hujjah itu tidak dicela. Wa inna ma yunkaru ala man balaghathu al hujjah. Ini diingkari bagi orang yang telah sampai hujjah padanya, wa khalafaha, namun dia tetap mengingkarinya. Liqauli imamin minal a'immati, karena ada ucapan dari para imam, ya. Wa dzalika inma nasha'a anil i'radi an tadabburi kitabillahi was sunnati rasulih. Ya. Dan ini nasya'a muncul, ya, dari apa? Dari sikap i'rad, berpaling dari mentadaburi Quran dan sunnah Rasulullah SAW, wal iqbal ala kutubi man ta'akhkhar. Ya, dan dia malah iqbal, ya, dan dia malah berpegang, dia malah mengambil, menerima kitab orang-orang yang belakangan. Wal istighna'i biha 'anil wahyai. Dan merasa cukup dengannya sehingga enggak butuh kepada dua wahyu, Quran dan sunnah. Wa hadza yushbihu ma waqa'a min ahli kitab. Dan ini yang serupa, menyerupai dari apa yang telah terjadi dari kalangan ahlu kitab, alladzina qala Allahu fihim, yang Allah berfirman tentang mereka, ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillah. Mereka mentaati atau mereka menjadikan rahib mereka, pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai rob-rob tandingan selain Allah, kama sayati bayanu dzalika fi hadis Adi bin Hatim. Sebagaimana akan datang nanti penjelasannya di hadis Adi bin Hatim. Naam, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, fa yajibu 'ala man nasaha nafsahu idza qara'a kutubal ulama'i wa nadhara fiha wa arafa aqwalahum falyaridha falyaridha, lamnya lamul amr, falyaridha 'ala ma fil kitabi was sunnati, fa inna kulla mujtahidin minal ulama'i wa man tabi'ahu wantasaba ila madhabihi la budda an yadhkura dalilahu, wal haqqu fil mas'alati wahidun wal a'immatu masabuna musabuna ala ijtihadihim fal munsifu yaj'alun nadhara fi kalamihim wa ta'ammulahu nam tariqan ila ma'rifatil masaili wastihdariha dhihnan wa tamyizan li sawabi min al khata'i wal adilati bil adilati allati dzakaraha al mustadilluna wa yata'arrafu yata'arrafu bidzalika man huwa as'adu biddalili min al ulama'i fayattabi'uhu. Baik, wajibu 'ala man nasaha nafsah, maka wajib bagi orang yang menasehati dirinya, artinya dia tulus ikhlas pada diri sendiri, idza qara'a kutabal ulama'i, apabila dia membaca kitab-kitab para ulama, wa nadhara fiha, dan dia menelaah di situ, kok nadhara yanzuru, kalau muta'adi dengan huruf fi maknanya menelaah, memperhatikan, dan dia memperhatikan di situ, arafa, tentu dia akan mengetahui aqwalahum, pendapat para ulama, pendapat mereka, ya. Falyaridha 'ala ma fil kitabi was sunnati. Maka dia harus timbang di situ. Ya, perkataan para ulama ini sesuai enggak dengan Quran dan sunnah. Ya, fa inna kulla mujtahidin minal ulama, maka setiap mujtahid dari kalangan ulama, wa man tabi'ahu dan yang mengikutinya, wa antasaba ila madhabihi dan yang menisbatkan kepada madhabnya, la budda ayad qura dalilah. Dia mesti menyebutkan dalilnya. Wal haqqu fil mas'alah wahidun, dan kebenaran dalam satu masalah cuma satu. Wal a'immatu musabuna ala ijtihadihim, dan para imam diberi pahala atas ijtihad mereka. Nah, terkadang ya ikhwah, kita buru-buru menyangkal bahwa pendapat sebuah pendapat dari kalangan fuqaha itu tidak berlandaskan dalil, misalkan di buku-buku matan begitu ya. Ya, para ulama menulis di buku-buku matan misalkan rukun wudu 6, niat, membasuh wajah, ya, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian membasuh apa namanya? Mengusap kepala, kemudian yang kelima membasuh kaki sampai kedua kaki sampai tumit, yang keenam tartib. Dianggapnya ini enggak dalil, padahal itu semua berlandaskan dalil. Kenapa enggak perlu dalil disampaikan? Ya karena buat pemula di buku-buku matan, biar langsung dihafal, diamalkan. Ya, berbeda nanti dengan syuruhat yang mutawassithah atau yang sudah di atasnya lagi, baru dengan dalil-dalil, bahkan disebutkan adillah, bukan cuma dalil, berbagai dalil. Nah, di situ kita buru-buru menyangkal, oh ini enggak ada dalil, ini enggak ada dalil. Padahal kitanya aja yang enggak tahu dalilnya. Ya, kita belajar sedikit aja, lihat matan ulama cuma disebutin ya rukun salat, ya, apa namanya al-qiyam al-qadir. Ya, berdiri bagi yang mampu. Kita yang belajar sedikit aja tahu, oh ini dalilnya ini, oh ini dalilnya ini. Ya, kita buru-buru menyangkal pendapat para imam tidak ada dalil. Terus kalau imam enggak pakai dalil pakai apa? Masa pakai Taurat dan Injil? Kan enggak mungkin. Mereka pakai dalil. Fal munsifu, maka seorang yang munsif ya, orang yang adil, orang yang proporsional sikapnya, ya ja'alun nadhara fi kalamihim wa ta'ammula tariq wa ta'ammulahu tariqan ila ma'rifatil masaili wastihdariha dhihnan. Ya. Maka orang yang insaf, yang dia ya, profesional, adil, dia akan menjadikan penelitian dan perenungan terhadap ucapan mereka, para ulama, sebagai jalan untuk mengetahui berbagai masalah, ya, dan istihdariha, dan menghadirkannya itu ya di benak kita. Kita menghadirkan di benak kita ini permasalahan ini. Wa tamyizan lis-shawabi minal khata', ya, serta untuk membedakan mana yang benar, mana yang keliru. Bil adillah, berdasarkan dalil-dalil allati yadhkuruha al-mustadillun, yang disebutkan oleh para ulama ahli dalil. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kalau dia anak wa yurafu bidzalik, maka diketahuilah. Ya, kalau dia antum apa? Ya ta'arraf ya. Ya. Sama. Ya. Maka diketahuilah bidzalika min man huwa as'adu. Ya, diketahuilah dari sini siapa yang as'ad, yang paling bahagia bidalil minal ulama fayattabi'uhu. Ya, siapa yang paling bahagia dengan apa namanya dengan dalil dari kalangan ulama sehingga dia mengikutinya. Artinya siapa yang paling konsisten dengan dalil. Wal adillatu ala hadzal asli fi kitabillahi aktsaru min an tuhsara. Ya, dan dalil-dalil yang berdasarkan landasan ini dari Quran dan Sunnah itu sangat banyak sampai enggak bisa dikira, enggak bisa dihitung. Wa fis sunnah kadzalika, dalam hal sunnah juga demikian dalilnya. Kama akhraja Abu Dauda, sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Abu Daud bisanadihi dengan sanadnya an unasin min ashabi Mu'ad. Ya, dari orang-orang yang mereka merupakan pengikutnya atau muridnya Mu'ad bin Jabal, anna Rasulullah SAW lamma arada ayyab'asa Mu'adan ilal Yaman qala kaifa taqdi idza arada dhalika qada'un. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad, ya, taib. Ini ashab Mu'ad itu para perawi yang ini, para perawi ya, ya lengkap dengan sanadnya dari para murid-muridnya Mu'ad. Kata Nabi SAW, kaifa taqdi, apa, bagaimana engkau memutuskan wahai Mu'ad? Idza arada dzalika qada'un. Ya, ya, jika ada apa namanya qada, ada suatu permasalahan yang kau hadapi, jika kamu menghadapi suatu kasus, qala aqdi bi kitabillahi ta'ala, kata Mu'ad, aku akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'an. Fa illam yajid fi kitabih, fa illam tajid fi kitabillah, kalau engkau enggak dapat di Al-Qur'an, qala bi sunnati rasulillah, dengan sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah, kalau engkau enggak dapatin di Quran dan Sunnah gimana? Qala ajtahidu ra'yi wala alu. Ya, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrah wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Maka kata Mu'ad, kalau enggak dapatin juga di Quran dan Sunnah, maka kata Mu'ad, ya, yaitu saya akan beristihad dengan pendapatku. Nah, saya akan beristihad karena Mu'ad mustahid. Ya. Dan apa namanya? Wala alu, dan aku kerahkan semua kemampuanku, kemampuan untuk semaksimal mungkin untuk memutuskan. Maka Rasulullah SAW memukul dada Mu'ad, ditepuk-tepuk, ya, ditepuk-tepuk dada Mu'ad. Kemudian Rasul bersabda, Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasul Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah. Ya, lima yurdi Rasulullah. Taib. Ya, yang membuat ridho Rasulullah. Wa sabaqa bi sanadihi anil Haris ibn Umar. Ya, lalu beliau pun ini apa perawi membawakan dengan sanadnya dari Al Haris bin Umar an unasin min ashabi Mu'ad, dari banyak orang yang merupakan pengikutnya Mu'ad, Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW lama ba'asahu ila Yaman bi makna. Bahwasanya Rasulullah SAW tatkala mengutus beliau ke negeri Yaman yang maknanya tadi sama. Wala'imatu rahimahumullah ta'ala, dan para imam yang semoga Allah ta'ala merahmati mereka, lam yukassiru fil bayan. Ya, mereka para imam tidak lalai dalam menjelaskan. Bal nahau an taqlidihim idha stabanat as-sunnatu. Bahkan mereka melarang untuk taklid kepada mereka jika telah jelas sunnah ada pada didapati jelas sunnah dan itu bertentangan dengan pendapat mereka. Li ilmihim anna minal ilmi syai'an lam ya'lamuh. Ya, karena li ilmihim, karena ilmu mereka, pengetahuan mereka, bahwasanya ada ilmu, ada sesuatu dari ilmu yang mungkin saja lam ya'lamuh, yang mungkin mereka tidak ketahui. Wa qad yablughu ghairahum, bisa jadi ilmu itu telah sampai kepada selain mereka. Wa dzalika katsirun, yang demikian ini sangat banyak. Ya, kama la yakhfa 'ala man nadhara fi aqwalil ulama. Ya. Sebagaimana ini sudah enggak asing lagi, enggak sama lagi bagi siapa yang menelaah ucapan atau pendapat-pendapat para ulama. Qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan, "Idza ja'al haditsu an Rasulillah fa 'ala ra'si wal 'ain." Ya. Jika telah terdapat hadis dari Rasulullah SAW, fa 'ala ra'si wal 'ain. 'Ala ra'si wal 'ain bukan diartikan letterlock di atas kepala, di atas mata. Artinya kudu diterima gitu. Harus diterima. Wada ja'ani sahabah fa'ala ra'si wal ain. Ya, kalau terdapat keterangan dari sahabat, ijma' sahabat juga harus diterima. Ya, wada ja'anil kitabi anit tabi'in, kalau terdapat keterangan dari tabi'in, fanahnu rijalun wahum rijalun. Nah, ini ucapan Imam Abu Hanifah. Ya, mereka kami juga pria, mereka juga pria. Artinya sama. Pendapat tabi'in bisa diambil, bisa ditolak. Ya. Karena Imam Abu Hanifah ada ulama yang mengatakan beliau tabi'in juga. Walaupun yang rajih beliau adalah tabi'ut tabi'in. Wa qala idza qultu qawlan. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, jika aku mengucapkan sebuah ucapan, wa kitabullah yukhalifuh, sedangkan Al-Qur'an menyelisihnya, fatruku qawli li kitabillah. Maka tinggalkan pendapatku tadi karena Al-Qur'an tadi. Wa qila, ada yang mengatakan, idza kana qawlu Rasulillah yukhalifuh. Ya, jika sabda Rasulullah SAW menyelisihinya, menyelisih pendapat kau, utruku qawli li khabari Rasulillah. Tinggalkan pula pendapatku karena ada hadis dari Rasulullah. Wa qila idza kana qawlu sahaba yukhalifuh. Kalau ada ucapan sahabat yang menyelisih pendapat kau itu gimana lagi? Utruku qawli li qawli sahaba. Tinggalkan pula pendapatku karena menyelisihi sahabat. Wa qala Rabi'. Rabi' ini murid dari Imam Syafi'i. Sami'tu Syafi'i, ya, kata Imam Rabi, aku pernah mendengar Imam Syafi'i yaqulu, mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah fakhudhu sunnata Rasulillah wa da'u ma qultu. Jika kalian mendapati di bukuku ada suatu hal yang menyisi sunnah Rasulullah SAW, ambil sunnah Rasulullah SAW tersebut dan biarin apa yang aku ucapkan, tinggalkan apa yang aku ucapkan. Wa qala idza sahal hadis bima yukhalifu qawli fadribu biqawlil ha'id. Jika telah sebuah sahih hadis, ya, dan itu ternyata menyelisih apa yang ucapkan, buanglah pendapatku ke tembok. Wa qala Malik kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Rasulullah. Setiap perkataan bisa diambil, bisa ditolak ucapannya kecuali Rasulullah SAW. Wa taqaddama lahu mithlu dzalik, telah berlalu hal ini yang serupa dengan ini, fala udra li muqallidin ba'da hadza. Enggak ada udzur bagi muqallid setelah ini, walau istaqsayna kalam al-ulama fi hadza la kharajna la kharaja bina amma qasadnahu min al-ikhtisar wa fi ma dzakarna dzakarnahu kifayatun li talibil ilm. Ya. Itu lebih huda. Ya, kemudian nah jika kita kumpulkan istaqaina, jika istaqsayna, jika kita kisahkan, kita kumpulkan kalam ulama fi hadza, ya, ucapan para ulama mengenai hal ini, la kharaja bina amma qasadnahu minal ikhtisar. Ya. Dan niscaya kita apa namanya? Kita telah melenceng dari tujuan kita, yaitu penjelaskan secara ringkas, ya, wa fi ma dzakarnahu, dan apa yang kita sebutkan ini kifayatun. Mudah-mudahan itu sudah cukup li talibil huda, bagi para pencari petunjuk. Wa qawluhu la'allahu idza radda ba'da qawlihi, kata Imam Ahmad, bisa jadi ketika dia menolak sebagian sabda Nabi, ya, ayat qaula rasul ayaqu fi qalbihi syai'un min az-zaik, ada penyimpangan di kalbunya. Fayahlik, kemudian dia binasa. Ya, nabbah rahimallahu, Imam Ahmad memberikan tanbih, yaitu peringatan, ya. Tapi barakallahu fikum, anna radda qawli rasul, bahwasanya menolak sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sababun li zaigil qalbi, adalah sebab menyimpangnya kalbu. Wadzalika huwal halaku fid dunya wal akhirati, itulah kebinasaan dunia dan akhirat. Wa ya kama qala ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, tatkala hati mereka, kalbu mereka telah menyimpang, maka Allah pun menyimpangkan kalbu mereka, dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Ya. Wa qala Syekhul Islam fi ma'na qaulillahi ta'ala, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata terkait makna firman Allah Ta'ala, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih, maka berhati-hatilah bagi orang yang menyisi perintahnya, itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana al-mukhalifu an amrihi, ya, qad udhira minal kufri wasyirki, jika orang yang menyelisih perintah Rasul telah diberi tahdir, peringatan dari kekufuran dan kesyirikan, au minal adabil alim, atau dari adab yang pedih, dalla ala annahu qad yakunu mufdiyan ilal kufri wal adabil alim. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa menyelisih perintah Rasul itu betul-betul bisa menghantarkan kepada kekufuran dan adab yang pedih. Wa ma'lumun, dan telah diketahui, anna ifda'ahu ilal adab huwa mujarradu fi'lil ma'siyah, bahwa hal yang mengantarkan kepada, ya, adab itu hanya perbuatan maksiat semata. Wa ya fa ifda'uhu ilal kufri innama huwa lima yaqtarinu bihi minal istighfafi fi haqqil amri kama fa'ala iblisu la'anahullahu ta'ala, intaha. Dan menghantarkan kepada kekufuran itu hanya, itu disebabkan apa? Karena disertai dengan istighfaf, menganggap rembeh perintah tersebut, sebagaimana dilakukan oleh iblis, ya, la'anallah ta'ala, tatkala iblis menganggap remeh perintah Allah. Ya. Qala Abu Ja'far ibn Jarir, kata Abu Ja'far ibn Jarir, ani Dhahhak, dari Dhahhak, makna ayat falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah, ya, au yusibahum adzabun alim, maka berhati-hatilah orang yang mengikuti perintah Rasul, mereka bisa ditimpa fitnah dan dapat azab yang pedih, ya, yutba'u ala qalbihi ma yu'manu ayyudhira al-kufra bilisanih fatan fatudraba unuku. Ya, tapi cukup dulu sampai sini deh, ya, nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.